la taksisu fihi biwajhi ma. Wa min dhalik qawluhu ta'ala hal ata 'ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Wa qawluhu jalla wa 'ala li Zakariya wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taqu shay'an. Wal insan ismun liruhil insan wa badani. Wa khitabullah li Zakariya liruhihi wa badani. Yaqulu Ibn Taymiyyah al insanu ibaratun 'anil badani war ruhi ma'an bal huwa bir ruhi akhassu minhu bil badan wa innamal badan matiyatun lir ruh kama qala Abu Darda innama badani matiyati fa idza rafaqtu biha balaghatni wa illam wa illam arfaq biha lam tablughni. Wa qad rawahu ibnu manduh wa ghayruhu an ibni abbas qala la tazalu al khusumah yawm al qiyamah bain al khalqi hatta takhtasim ar ruh wal badan fa taqulu ar ruh lil badan anta amilta sayyi'at fa yaqulu al badan lir ruh anta amartani فيبعث الله ملكا يقضي بينهما فيقول إنما مثلكما كمثل مقعد وأعمى دخل بستانا فرأى المقعد فيه ثمرا معلقا فقال للأعمى إني أرى ثمرا ولكن لا أستطيع أن أنهض إليه وقال الأعمى لكني أستطيع أن نهض إليه ولكني لا أراه فقال المقعد تعال فاحملني حتى أقطفه فحمله وجعل يأمر فيسير به إلى حيث يشاء فقطع أثمره قال الملأ فعلى أيهما العقوبة قال عليهما جميعا قال فكذلك أنتما. Dalil-dalil dari kitab dan sunnah yang menunjukkan bahwa ruh itu makhluk sangat banyak sekali. Contoh, surah Ar-Ra'd 16 juga Az-Zumar ayat 62 menyatakan Allah lah pencipta segala sesuatu. Ruh adalah sesuatu, berarti dia diciptakan oleh Allah. Berkata pensyarah akidah Tuhawiyah, dia setelah beristidlal dengan ayat ini, beliau menyatakan ayat ini umum, tidak ada pengkhususkan di dalamnya tentang makna tertentu. Jadi kullu syai', segala sesuatu itu juga termasuk ruh. Diciptakan oleh Allah, berarti ruh adalah makhluk. Lalu dalam ayat lain surah Al-Insan ayat 1 Allah mengatakan, apakah sudah datang kepada manusia suatu waktu lam yakun syai'an madhkura, yang pada saat itu insan itu belumlah bisa disebut sesuatu, belum menjadi makhluk. Juga Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, aku telah menciptakanmu sebelumnya padahal kamu belum menjadi apa-apa, belum menjadi sesuatu pun. Ini dua ayat, Al-Insan dan Surah Maryam ayat 9. Sedangkan insan adalah sebutan bagi ruh dan badan. Ucapan atau firman Allah kepada Zakaria itu kepada ruh dan juga badannya. Nah, di dalam dua ayat tadi, padahal insan itu sebelum diciptakan belumlah berupa sesuatu pun, belum ada artinya. Artinya diciptakan kemudian. Kalau demikian, ruh dan seperti juga badan adalah makhluk. Berkata Ibn Taymiyyah, insan itu adalah istilah atau sebutan untuk badan dan ruh secara bersama-sama. Bahkan sebutan untuk ruh lebih khusus daripada badan. Hanyalah badan ini adalah kendaraan ruh. Matiyah, tunggangan. Matiyah itu biasanya binatang tunggangan. Badan itu tunggangan bagi ruh. sebagaimana Abu Darda mengatakan, hanyalah badanku adalah tungganganku. Kalau aku naiki, dia akan menyampaikanku kepada tujuan tertentu. Kalau tidak, tidak. Ibnu Manduh meriwayatkan dan yang lainnya dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, tidak henti-hentinya terjadi permusuhan pada hari kiamat, pertengkaran pada hari kiamat antar makhluk. Sampai ruh dengan badan pun nanti bertengkar di hari kiamat. Berkata ruh kepada badan, kata ruh, kamu yang mengamalkan keburukan dulu. Kemudian badan balik membantah, kamu yang memerintahkan saya untuk melakukan itu. Nah, bertengkar. Ini menunjukkan dua-duanya makhluk, sebab kata riwayat ini, semua makhluk bertengkar di akhirat, termasuk ruh dengan badan. Ini menunjukkan dua-duanya makhluk. Lalu Allah mengutus semalaikat untuk memutuskan perkara antara kedua makhluk ini, ruh dengan badan. Maka kata malaikat, permisalan kalian itu seperti permisalan orang lumpuh dengan orang buta. Yang masuk, dua-duanya orang lumpuh dan orang buta ini masuk ke sebuah taman. Lalu orang lumpuh tapi melek ya, enggak buta. Orang lumpuh ini melihat ada buah yang tergantung. Lalu berkatalah si lumpuh kepada si buta, saya melihat buah tuh, tapi saya tidak bisa berdiri untuk memetiknya. Lalu si buta menjawab, saya bisa bangkit memetiknya, akan tetapi saya tidak bisa melihat. Kata si lumpuh, kalau begitu gendong saya nanti saya petik, nanti kita makan bersama-sama. Nyuri ini dua orang ini. Mau nyuri. Lalu digendong si lumpuh oleh si buta. Lalu si lumpuh memberikan perintah agar berjalan ke arah yang dikehendaki. Lalu dipetiklah si buah. Lalu malaikat bertanya, ini dosa, siapa yang berdosa tuh? Antara dua orang ini yang mencuri buah ini. Siapa yang berdosa di antara dua ini? Kata malaikat. Dua-duanya sepakat menjawab, ya dua-duanya dong dosa. Ya si buta dosa karena punya andil. Apa andilnya? Berjalan. Ya si lumpuh juga berdosa karena dia punya andil memetik, melihat, memerintah. Kiri, kurang, maju dikit. Kan begitu. Setelah pas baru dipetik. Dianggap si lumpuh yang memerintah itu adalah ruh, dan si buta yang mengikuti perintah itu adalah jasad. Siapa yang bersalah antara si lumpuh dan si buta ini? Itu pertanyaan malaikat kepada si ruh dengan jasad. Dua-duanya, ruh dan jasad ini menjawab, kedua-duanya bersalah. Kata malaikat, seperti itulah kalian berdua, dua-duanya salah. Riwayat ini dan penjelasan semua itu dikutip dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz 4 halaman 222. Inilah penjelasan kitab dan sunnah yang menunjukkan bahwa ruh itu adalah makhluk. Ketiga, wa dzakarna fi bahsina hadza katsiran minan nusus anin nabi sallallahu alaihi wasallam an al arwaha tuqbadu wa tudau fi kafan wa hunuk ta'ti bihim al malaika wa yas'alu biha wa tunamu wa tu'adzabu wa tumsaku fi an-naum wa tursal wa kullu dzalika sya'nul makhluq al muhdats. Kita telah jelaskan dalam pembahasan yang lalu banyak nas dari Nabi Sallam bahwa ruh itu dicabut, disimpan di bawah di kafan, di baluri balsam yang dibawa oleh para malaikat, dibawa naik, diazab, diberi nikmat, ditahan ketika tidur, dilepaskan lagi, dan semuanya itu adalah keadaan makhluk. Hanya makhluk yang bisa diperlakukan seperti itu. Kalau bagian dari Allah, tidak mungkin bisa diperlakukan seperti itu. Itu hujjah yang ketiga. Adapun yang keempat, laulam takun makhluqatan marbubatan lama aqarat birrububiyyah. Wa qad qala Allah lil arwahina akhadha al mithaq 'ala al ibad wa hum fi 'alamiz dar alastu bi rabbikum qalu bala wa dhalika ma qarrarahu al haqq fi qawlihi wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Wa madama huwa rabbuhum fa innahum marbubun makhluqun. Ini murabbun, marbubun makhluqun. Keempat, seandainya ruh bukan makhluk yang diciptakan, tidak mungkin ruh itu bersaksi tentang kerububiahan Allah. Ketika Allah berkata kepada ruh, ketika diambil perjanjian dari hamba-hamba ketika mereka itu berada di dalam tulang punggung Adam. Kata Allah, bukankah aku Rabbmu? Si ruh itu menjawab, ya, kami bersaksi. Ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Lalu setelah mengutip ayat itu, beliau menyatakan, selama Allah menjadi Rabb bagi si ruh, selama itu pula berarti si ruh itu adalah sesuatu yang diciptakan dan itu adalah makhluk. Itu adalah hujjah yang keempat yang menyatakan bahwa itu adalah makhluk. Kelima, laulam takunil arwah makhluqatan fa innan nasara la luma alaihim fi ibadatihim Isa wala fi qawlihim annahu ibnullah au huwallah. Seandainya ruh itu bukan makhluk, maka orang Nasoro tidak akan dicela ketika menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kalau ruh itu bagian dari zat Allah, bagian dari diri Allah, Isa itu kan bagian dari ruh Allah. Disebutkan nanti dalam ayat. Bagian dari ruh Allah. Kalau ruh itu bukan makhluk, bagian dari diri Allah, maka tidak akan dicela orang-orang Nasrani menyembah Isa. Dan juga tidak akan dicela ucapan Nasrani yang menyatakan ruh itu anak Allah atau bahkan ruh itu adalah Allah itu sendiri. Itu dalil yang kelima. Adapun dalil keenam yang merupakan dalil terakhir dinyatakan laukanatir ruh ghaira makhluqin fa innaha la tadkhulun nar wa la tu'adzab wa la tuhjabu anillah wa la tughibu fil badan wa la yamlikuhu malakul maut wa lamma kanat suratan tusafu walam tuhasab walam tu'adzab walam tata'abad walam takhaf walam tarji fa innal wa innal arwah al mu'min tatala'la'u wa arwah al kafir kufar sawadun mislal fahm. Seandainya ruh bukan makhluk, maka dia tidak akan masuk neraka dan tidak akan diazab. Tidak akan terhijab dari Allah dan tidak akan terpisah dari badan. Juga tidak akan bisa diambil oleh malakul maut. Dan seandainya makhluk itu bukanlah satu bentuk yang punya sifat, maka tidak mungkin dia dihisab, tidak akan diazab, tidak akan beribadah, tidak akan merasakan ketakutan, tidak akan punya rasa berharap, dan seterusnya. Dan juga karena ruh orang-orang mukmin itu tatala'la'u, cemerlang, bersinar. Sedangkan ruh orang-orang kafir hitam seperti arang. Inilah 6 hujjah, 6 alasan yang menjelaskan bahwa ruh adalah makhluk. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seorang mukmin pun untuk meyakini bahwa ruh itu adalah makhluk dan bukan merupakan bagian dari diri Allah Subhanahu wa taala, bukan bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya tentang syubhatul ladzina za'amu anna ruh ghairu makhluk. Kita akan bantah syubhat-syubhat orang-orang yang beranggapan bahwa ruh itu bukan makhluk. Kata mu'alif, alladzina qalu inna ruha ghairu makhluqin ihtajju bimithli qawlihi ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Orang-orang yang berpendapat bahwa ruh itu bukan makhluk berhujjah dengan beberapa ayat Al-Qur'an. Pertama, surah Al-Isra ayat 85. Kata Allah, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan bahwa ruh itu min amri rabbi, termasuk urusan Rabbu. Dari sini disebutkan, karena ruh itu min amri rabbi, bagian dari perintah, amr, perintah Allah. Perintah berarti kalam Allah. Kalam itu salah satu sifat Allah. Ya sifat dzatiyah, ya sifat fi'liyah. Berarti ruh merupakan bagian dari sifat Allah. Itu kata mereka. Kalau bagian dari sifat Allah berarti bukan makhluk. Maka jawaban tentang ayat ini ada beberapa jawaban. Pertama, an-ruha huna laisat ruhul adami wa innama huwa ismu malakin kama qala ta'ala yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa wa qala ta'rujul malaikatu war ruhu ilayhi wa qala tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idznillah bi'idzni rabbihim wa hadha qawlun ma'rufun mashhurun 'inda ulama'i salaf fi tafsiril ayah. Pertama, yang dimaksud ruh dalam surat Al-Isra tadi bukanlah ruh manusia yang dicabut ketika akan mati, bukan. Tapi ruh di sanalah nama salah seorang malaikat. Nama salah se malaikat. Bukan orang kan? Nama salah satu malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naba ayat 38. Pada hari itu berdirilah ruh dan para malaikat dengan bersof-sof. Ruh yang dimaksud malaikat Jibril alaihissalam. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, Allah mengatakan, naiklah para malaikat dan ruh kepada Allah. Ruh yang dimaksud di sini malaikat Jibril. Dalam surah Al-Qadar ayat 4 tentang Lailatul Qadar, Allah mengatakan, turunlah para malaikat beserta ruh pada malam itu dengan izin Allah. Ruh di sana juga malaikat Jibril. Ini merupakan pendapat yang ma'ruf, masyhur menurut para ulama salaf di dalam menafsirkan ayat ini. Itu jawaban pertama. Jadi, apa namanya? Ruh yang dimaksud dalam surah Al-Isra 85 bukanlah ruh manusia yang apabila dicabut manusia itu mati, bukan, tapi ruh di sanalah malaikat. Kedua, wa idza qulna innal murada birruhi huna ruhul adami kama huwa qawlu jam'in min ulama'is salafil ayah falaysa fiha ma yadullu ala anna ruha ghairu makhluqah wa annaha juz'un min dzatillahi ta'ala kama yuqalu hadhil khirqah min hadas yad bal al muradu annaha tunsabu ilan ilallah li annaha bi amrihi tukuwinat aw li annaha bi kalimatihi kanat wal amru fil quran yadhkuru wa yuradu bihi al masdar taratan wa yuradu bihi al-maf'ul taratan ukhra wa huwa al-ma'mur bih. Qawlihi ta'ala ata amrullahi fala tasta'jilun ay al-ma'mur bih. Wa yumkinu an yuqala aydan anna lafdhahu min fi qawlihi min amri rabbih li ibtida'il ghayah. Wa ma'lumun anna min ta'ti li bayanil jins ka qawlihim babun min hadid. Wa ta'ti li ibtida'il ghayah ka qawlihim kharajtu min Makkah. Fa qawluhu min amri rabbi laysa nassan fi anna ruha ba'dul amri wa min jinsih. Bal hiya li ibtida'il ghayah idh kubinat bil amri وصدرت عنه وهذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله روح منه حيث قال روح منه يقول من أمره كان الروح فقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ونذير هذا أيضا قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كانت فغنت المسخرات ونعم من الله ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت لم يجد أن يكون معنى قوله في المسيح روح منه أنها بعض ذاته. Kedua, kalau kita katakan bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah ruh manusia. Ini ketika masih membahas surah Al-Isra 85. Kalau yang dimaksud ruh di sini adalah ruh manusia, sebagaimana yang ini juga dikatakan oleh sekelompok ulama salaf yang lain dalam menafsirkan ayat ini, maka ini tidak menjadi dalil bahwa ruh itu bukanlah makhluk dan bahwa ruh itu adalah bagian dari zat Allah. Sama sekali tidak. Seperti kalau dikatakan al-khirqah min hadas saub, bahwa kain ini termasuk bagian dari pakaian. Tidak. Bahkan yang dimaksud adalah ruh ini dinisbatkan kepada Allah karena dengan perintah Allah lah ruh ini terbentuk. Atau karena perintah Allah, atau karena apa, ruh ini dengan kalimat Allah lah ruh ini tercipta atau terjadi. Perintah dalam Al-Quran banyak disebut dan dimaksudkan masdar kadang-kadang, atau dimaksudkan maf'ul bih. Masdar itu infinitif kalau bahasa Inggrisnya. Apa kata? Kata asal, kata yang pokoknya. Sedangkan maf'ul bih maksudnya adalah objek. Artinya amar di sana bermakna makmur yang diperintahkan. Seperti dalam ayat surah An-Nahl ayat pertama, ata amrullah fala tastajil. Telah datang amru. Amru di sini kan masdar, tapi maknanya maf'ul bih. Artinya yang diperintahkan. Telah datang apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu kiamat. Maka janganlah kamu istijjal. Istijjal itu artinya minta disegerakan. Itu kemungkinan yang pertama, bahwa amr di sini maksudnya makmur bihi. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah itu bisa maknanya demikian, bukan bagian dari zat Allah. Kemungkinan kedua, makna kedua mungkin pula lafad min dalam min amri rabbi. Min di sana disebut liibtida'il ghayah. Liibtida'il ghayah itu artinya untuk memulai dalam satu tujuan. Umpamanya kharajtu min Makkah, saya keluar dari Makkah menuju sesuatu. Artinya saya bersumber dari Makkah. Min amri rabbi li ibtida'il ghayah, artinya ruh itu bersumber dari Allah, berasal dari Allah, bukan bagian dari zat Allah. tapi berasal dari Allah. Dan semua langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya, minallah, berasal dari Allah, termasuk juga ruh. Sudah maklum bahwa min itu menjelaskan jenis, seperti babun min hadid, pintu dari besi. Pintu itu jenisnya dari besi. Seperti ibtidail ghayah tadi, seperti orang mengatakan kharajtu min Makkah. Keluar, saya keluar dari Mekah, berasal dari Mekah, keluar dari Mekah. Maka firman Allah yang berbunyi min amri rabbi bukanlah pernyataan bahwa ruh itu merupakan bagian dari amr Allah atau merupakan bagian dari jenis, bagian dari zat Allah. Tapi itu maksudnya ibtidail ghayah tadi, karena ruh itu terbentuk bil amri, terbentuk dengan perintah Allah dan bersumber dari Allah. Dan inilah jawaban Imam Ahmad ketika membahas ruhu min, bahwa apa Isa alaihissalam termasuk ruhu minhu, ruh dari Allah. Kata Imam Ahmad, yaqulu min amrihi kana ruh. Artinya dari perintah Allah terjadilah ruh. Karena dalam ayat lain apa masalu Isa kamasali Adam. Perumpamaan Isa itu seperti perumpamaan Adam yang diciptakan dari tanah, kemudian disebutkan kun fayakun, jadilah maka jadi. Seperti itu. Dari kun ini, Isa juga diciptakan dari kun, dan kun itu perintah Allah. Dengan perintah Allah inilah jadilah ruh. Makanya kata Imam Ahmad, min amrihi kana ruh. Dari perintah Allah terjadilah ruh. Seperti juga dalam ayat lain surah Al-Jathiyah ayat 13. Allah telah menundukkan bagi kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya minhu, dari Allah. Minhu, dari Allah. Ini sebanding dengan mana firmannya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu dapatkan, faminallah, semuanya dari Allah. Apakah langit dan bumi semuanya yang disebutkan dari Allah itu bagian dari zat Allah? Tidak, tapi bersumber dari Allah. Artinya Allah yang memberi. Semua nikmat yang kamu peroleh dari Allah. Apakah artinya nikmat ini bagian dari zat Allah? Tidak, tapi bersumber dari Allah, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langit dan isinya, bumi dan isinya yang bersumber dari Allah itu makhluk. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada makhluk itu juga, nikmat itu juga merupakan makhluk. Sebab nikmatnya berupa makhluk, nikmatnya berupa harta, berupa anak, istri, berupa jabatan, dan berupa-berupa yang lainnya. Dijelaskan apabila hal-hal yang ditunjukkan, yang ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia, dan nikmat juga itu juga berasal dari Allah, tidaklah berarti bahwa semua itu bagian dari zat Allah, ya. Tapi dari Allah lah semua itu bersumber. Berarti pula bahwa makna bahwa Isa itu ruh minhu, ruh dari Allah, tidaklah berarti bahwa Isa itu bagian dari zat Allah. Makanya Ibn Taymiyah menyatakan bahwa kaum tasawuf dan kaum zindik yang menyatakan ruh itu bagian dari zat Allah, itu sejelek-jelek perkataan, sejelek-jelek pendapat. Ini syubhat yang pertama beserta jawabannya. Sekarang syubhat yang kedua. Nah ini, Allah berfirman kepada Adam. Kata Allah tentang Adam, wa nafaqtu fihi min ruh, lalu kami tiupkan kepada Adam ruhku. Min ruhi, dari ruhku, kata Allah. Juga tentang Isa, wa nafaqna fiha min ruhina, kami tiupkan kepada Isa dari ruhku, bagian dari ruhku. Qalu, kata mereka, faqad adhafallahu ruha ila nafsi. Wa qad ajaba an hadhihi syubhah syarihu Thahawiyah faqal, yambagi ayu'lam annal mudhafa ilaihi Allah ta'ala naw'an. Sifatun la taqumu bi anfusiha kal ilmi wal qudrah wal kalam was sam'i wal basar, fa hadhihi idhafah sifatun ilal mausuf biha. Fa ilmuhu wa kalamuhu wa qudratuhu wa hayatuhu sifatun lahu wa kadha wajhuhu wa yaduhu subhanahu. Juga ada firman Allah tadi, kami tiupkan bagian dari ruh kami kepada Adam dan juga kepada Isa. Kata mereka, Allah menyandarkan ruh kepada dirinya, kepada Allah. Ini berarti ruh itu bagian dari diri Allah, kata mereka. Subhat seperti ini dijawab oleh Ibnu Abdul Izzi dalam syarah Aqidah Thahawiyah dengan menyatakan, harus diketahui bahwa penyandaran satu kata terhadap diri Allah itu ada dua makna. Kalau satu kata diidhofatkan, diidhofatkan itu disandarkan, dihubungkan kepada Allah, ada dua makna. Pertama, bahwa yang diidhofatkan itu, yang disandarkan itu sifat yang tidak bisa berdiri sendiri. Seperti ilmu, kekuasaan, kalam, pendengaran, penglihatan. Ini sering disandarkan kepada Allah, qudratullah, kalamullah, ilmullah, dan seterusnya. Sifat seperti ini disandarkan kepada Allah dan menjadi sifat bagi Allah yang tidak terpisahkan. Sifat-sifat itu tidak bisa berdiri sendiri, terpisah dari yang disifati, ya tidak. Makanya sifat tidak bisa dipisahkan dari zat. Seperti umpamanya maskur, pandai. Pandai ini sifat dari maskur. Lalu dipisahkan, ini pisahkan. Ini maskurnya, ini pandainya. Bisa begitu? Tidak. Sebab si pandai itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus disandarkan kepada suatu benda. Baru punya makna. Sehingga tidak bisa kita melihat pandai dalam bentuk menyendiri. Oh, itu ada pandai lewat. Tidak bisa. Oh, itu ada pendengaran lewat. Tidak bisa begitu. Jadi itu adalah sifat yang disandarkan kepada yang disifatinya. Maka ilmu Allah, kalamullah, kudratuluh merupakan sifat bagi Allah. Demikian juga wajah dan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis idhofat yang pertama, yaitu menjadi sifat yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, idhofatu a'yan munfasilah anhu. Menyandarkan satu benda kepada benda lain yang terpisah. Seperti al-bait, an-naqah, al-abad, ar-rasul, ar-ruh. Ini disandarkan. Ini merupakan benda. Bait, rumah ya, benda itu. Naqah, benda. Abdi, abdun, benda. Rasul, benda. Ruh juga, benda. Dalam ayat Allah mengatakan, naqadallahi wa suqiyaha, surah Asy-Syams. Apa awalnya kecing? Ya bisa kalau digituin ya, sulit. Juga dalam ayat lain, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Maha barokah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Abdihi. Abdullah maksudnya. Abdi disandarkan kepada Allah. Dua benda yang berbeda. Abdi benda, Allah juga benda. Ini disandarkan. Abdi ini bukan bagian dari diri Allah. Ya. Bukan sama sekali. Bukan bagian dari zat Allah, bukan bagian dari sifat Allah. Tapi sebagai benda yang terpisah dari Allah. Juga firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 26, wa tahhir baitiya lit-thaifin. Kata Allah kepada Ibrahim alaihissalam, bersihkan rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf. Bait atau Ka'bah disandarkan kepada Allah. Baitullah, baiti, kata Allah. Baitullah. Dua benda, bait satu benda. Allah benda yang lain, disandarkan. apakah bait atau Ka'bah itu bagian dari zat Allah? Tidak, tapi makhluk. Nah, fahadihi idhafatu makhluk ila khaliqihi. Ini adalah idhafat makhluk kepada penciptanya. Makhluk disandarkan kepada penciptanya. Lakin idhafatun taqtadi takhsisan wa tasrifan yumayyizu bihal mudhaf ila ghairi. Tapi idhafat seperti ini, penyandaran seperti ini mengandung arti pengkhususan dan pemuliaan kepada si makhluk yang diidhafatkan. Ini yang membedakan idhafat kepada Allah dibandingkan idhafat kepada yang lainnya. Semua yang diidhafatkan kepada Allah mulia. Abdullah, Baitullah, Naqatullah, termasuk ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna min amri rabbi, bahwa ruh itu termasuk amri rabbi, didapatkan ruh ini kepada Allah, bukan berarti ruh ini bagian dari zat Allah, tetapi makhluk lain, tetapi berasal, bersumber dari Allah, seperti halnya langit dan bumi pun berasal dan bersumber dari Allah, diberikan kepada makhluk. Dengan demikian, terjawablah semua syubhat yang menyatakan bahwa ruh itu makhluk, ruh itu bukan makhluk, terjawab sudah. Kesimpulan dari semua pembahasan tadi melahirkan satu keyakinan bahwa ruh itu adalah makhluk, bukan? Makhluk bukan. Baru saja dibahas. Makhluk itu. Makhluk. Salah menyebut. Oh, salah lidah. Kita selesai dulu sampai di sini. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang jenis-jenis nafas. Ada 3 macam nafas. Nafsul amarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainah. Apa itu akan dijelaskan. Juga akan ada pembahasan apakah nafas atau jiwa ini bisa mati atau tidak. Lalu di alam barzah, nanti ruh itu di mana tempatnya. Nanti akan dibicarakan dengan rincian dalil-dalilnya. Insya Allah besok hari ya. Hari ini, nanti malam insya Allah. Hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan nanti malam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة tadi kita sudah membahas tentang penjelasan bahwa ruh adalah makhluk, juga bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat yang berkaitan dengan ruh. Kini kita akan masuki poin berikutnya tentang anwa'un nufus, jenis-jenis jiwa. Akhbarana al-haqqu anna nufus salah satu anwa'. النفس الأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة والنفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله tabaraka wa ta'ala telah memberitakan kepada kita bahwa jiwa itu ada tiga macam. Pertama adalah yang disebut nafsul ammarah bisu, yang sebagaimana dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 53, Allah menyatakan inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahim rabbi. Sesungguhnya jiwa itu ada yang memerintahkan kepada kejelekan kecuali apa-apa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang selalu memerintah kepada kejelekan disebut an-nafsul amar, nafsul amar. Kedua disebut an-nafsul lawwamah, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan nafsul lawwamah. Sedangkan ketiga disebut nafsul mutmainnah, sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dengan ridha dan diridhai, dan masuklah kepada hamba-hambaku, dan masuklah ke surgaku. Inilah tiga jenis nafas atau jiwa. Kata mu'alif, wa laysal muradu anna li kulli insan thalathatu nufus, wa innamal muradu anna hadhihi sifatun wa ahwalun li dhatin wahidah. Fa'idha ghaliba ala nafsi hawaha bifi'liha lidzunub wal ma'asi fahiyya nafsul ammarah bisu. Wa nafsul lawwamah hiya allati tudhnibu wa tatub. Sumiyat lawwamah li'annaha talawwama sahibuha, li'annaha talumu sahibuha ala dhunub, wa li'annaha tatalawwamu ay tataraddadu baina fi'lil khair wa syarr. Wa nafsul mutmainah hiya allati tuhibbul khaira wal hasanat wa turiduha wa tabghadu syarr wa sayyi'at wa taqrahu dhalik. وقد صار ذلك لها خلقا وعادة وملكة. Kata mu'alif, setiap manusia tidaklah berarti mempunyai tiga macam jiwa sekaligus. Ya, jiwanya itu jiwa amarah, ya jiwa lawamah, ya jiwa mutmainah. Tidak mungkin. Tapi ketiga jiwa tadi adalah merupakan sifat dan keadaan satu zat. Maka apabila jiwa ini dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga selalu mengerjakan dosa dan maksiat, jiwa yang seperti itu disebut nafsul ammarah, jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Cenderungnya hawa nafsu, maksiat, dosa, dan malas untuk taat. Jiwa seperti itu disebut jiwa ammar atau an-nafsul ammar bisu. Sedangkan nafsul lawamah, jiwa lawamah, adalah jiwa yang suka melakukan dosa tapi segera taubat. Disebut lawamah. Lawamah dari lama yalumu laumatan, itu karena pelaku perbuatan dosa itu sering mencela dirinya sendiri, sering mencela perbuatan dosa tersebut. atau berasal dari kata talawwama, artinya taraddud, sering bolak-balik atau apa, selang-seling, kadang-kadang melakukan kebaikan, kadang-kadang melakukan kejelekan. Setelah melakukan kejelekan dia menyesal, kemudian tobat. Tapi nanti berbuat dosa yang lain lagi, menyesal, tobat. Itu nafsul lawamah. Kalau yang pertama nafsul ammarah, yaitu yang jiwa itu selalu memerintahkan kepada kejelekan, kejahatan. Sedangkan yang ketiga, nafsul mutmainnah adalah yang mencintai kebaikan dan menginginkan kebaikan serta membenci kejelekan dan keburukan serta tidak menyukainya. Maka jadilah hal itu sebagai akhlak. Dza wasara wa qasara dzalika laha khuluqan wa 'adatan wa milkatan. Itu jadi ada, jadi akhlak, jadi kebiasaan dia. Oleh karena itu, seseorang manusia jiwanya hanya ada satu kemungkinan dalam satu keadaan. Mungkin jiwanya itu saat itu termasuk nafsul lawamah, mungkin nafsul ammarah, mungkin nafsul mutmainnah. Di antara ketiga ini yang terbaik adalah nafsul mutmainnah. Dan setiap manusia tidak selalu selamanya nafsul ammarah jiwanya. Tidak selamanya lawamah, tidak selamanya mutmainnah. Ketika hatinya, jiwanya